أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرين حضرات جماعة صلاة المغرب yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang senantiasa memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan kami telah perintahkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian, hendaklah bertakwa kepada Allah. Ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah adalah ketakwaan yang sebenarnya. Sebagaimana Allah berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, dengan ketakwaan yang sebenarnya. Ketakwaan yang sebenarnya adalah kita benar-benar totalitas meninggalkan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dengan totalitas juga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa dan mati dalam keadaan sebagai seorang muslimin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti agama yang beliau bawa dengan ihsan hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah azza wajalla, kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang hidup pada abad 7 hingga 8 Hijriah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Dan kita masih berbicara tentang bab adab seorang alim, adab orang-orang yang berilmu terhadap dirinya sendiri. Kita terakhir membahas adab yang ke-5, yaitu hendaknya orang yang berilmu menjauhi pekerjaan yang rendah, yang terpandang rendah, dipandang oleh manusia itu adalah pekerjaan yang rendah, yang tidak patut dikerjakan oleh orang yang berilmu. Atau mungkin yang kalau seandainya dikerjakan oleh orang yang berilmu, maka wibawanya langsung jatuh turun di mata orang-orang awam. Juga hendaknya orang alim menghindari sumber-sumber munculnya tuduhan, meskipun yang dia lakukan adalah perkara yang mubah, perkara yang bukan mungkar, bukan perkara yang haram, namun di tempat yang kalau orang melihatnya dia melakukan perkara tersebut di tempat itu, orang akan menyangka bahwa dia melakukan atau telah melakukan atau baru melakukan perkara yang mungkar. Ya, dan kita sudah contohkan seperti misalnya berdiri atau duduk-duduk di tempat yang terlarang atau yang biasanya di situ dilakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram, pekerjaan-pekerjaan yang mendatangi murka Allah dan lain sebagainya. Kita lanjutkan Adab yang keenam yang hendaknya diperhatikan oleh orang yang berilmu, oleh seorang ustaz, oleh seorang guru, oleh seorang alim, oleh seorang penceramah, oleh orang yang dianggap di masyarakatnya sebagai orang yang berilmu. Kata Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, an yuhafiza 'ala al-qiyam bi sya'airil Islam wa zawahiril ahkam. Hendaknya menjaga syiar-syiar Islam dan hukum-hukum di dalam Islam, di dalam syariat yang zahir, yang tampak. Kemudian Ibnu Jamaah mencontohkan di sini ke iqamatis salawat fi masajidil jamaat, seperti menjaga lima waktu salat atau mendirikan salat-salat di masjid-masjid secara berjamaah. Wa ifsha'i salam lil khawas wal awam, juga seperti menebarkan salam baik untuk orang khusus ataupun orang umum, orang yang dia kenal ataupun yang tidak dia kenal, orang yang terpandang memiliki kedudukan ataupun yang sebaliknya. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, juga seperti amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah manusia dari berbuat kemungkaran. Wasabri 'alal adha bisababi dhalik, dan juga bersabar atas gangguan rintangan yang dia hadapi dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar tadi. Sadian bil haqqi 'inda salatin, betul-betul berbicara terang-terangan akan suatu kebenaran di depan para penguasa. Yang benar katakan yang benar meskipun itu pahit, ya. Jangan kebenaran itu diucapkan, disampaikan di belakang sultan, di belakang penguasa, namun di depan penguasa kebenaran tersebut disembunyikan, atau malah kebenaran tersebut menjadi sesuatu yang tidak benar. Yang tidak benar sebaliknya menjadi sesuatu yang benar di depan penguasa. Badilan nafsahu lillah la yakhafu fihi lawmata la'im, dan dia ya mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, menyerahkan dirinya kepada Rabbnya. La yakhafu fihi lawmata la'im, tidak takut celaan siapapun yang mencelanya, dengan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, dan bersabarlah kamu atas apa yang menimpamu, karena sesungguhnya hal tersebut merupakan perkara yang memang harus butuh tekad yang kuat, azam yang kuat, dan seterusnya. Insyaallah kita akan lanjutkan ketika kita menjelaskan perkataan Ibnu Jamaah rahimahullahu taala ini. Beliau mengatakan bahwa seorang alim hendaknya menjaga syiar-syiar Islam dan hukum-hukum di dalam syariat yang zahir. Syiar, ya, yang dimaksud dengan syiar itu adalah perbuatan-perbuatan di dalam agama ini yang zahir, yang tampak, ya, seperti yang dicontohkan oleh penulis tadi, seperti amar ma'ruf nahi munkar, seperti mengerjakan salat, ini merupakan syiar. Di sini disebutkan sebagai syiar Islam, dan di dalam istilah syariat, ya, sebenarnya tidak ada istilah syiar Islam. Penisbatan syiar ke kata Islam ini tidak didatangkan di dalam syariat. Sesungguhnya kata syiar itu di dalam syariat dinisbatkan kepada Allah. Jadi kita mengatakan syiarnya Allah, ya, bukan syiar Islam, tapi syiarnya Allah. Kalau syariat, kata-kata syariat itu baru dinisbatkan kepada Islam. Kita katakan syariat Islam. Itu secara asalnya. Jadi dalam istilah syariat yang benar, syiar dinisbatkan kepada Allah, syariat baru dinisbatkan kepada Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Salah satunya adalah Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah. Sesungguhnya Safa, Bukit Safa, Marwah itu merupakan diantara syiar-syiar Allah. Jadi ini yang ma'ruf, penisbatan syiar ke Allah, ini yang ma'ruf di dalam syariat. Adapun kata syariat itu dinisbatkan ke agama, ya, ke Islam boleh juga karena Islam merupakan agama. Sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Qusam radhiyallahu anhu di dalam Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang cukup baik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abdullah bin Qusam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna syara'i' ad-dini qad kathurat alayya. Sesungguhnya syariat-syariat agama ini sudah banyak rasanya dibebankan kepadaku. Maka akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Kabari aku, ya, bagi tahu aku suatu perkara yang dengannya aku berpegang teguh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu, lidahmu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti yang ingin kita katakan di situ, Abdullah bin Qusam mengatakan inna syara'i' ad-din, sesungguhnya syariat agama. Jadi penisbatan syariat itu ke agama. Sedangkan penisbatan syiar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala menyebutkan di sini sebagai syiar Islam, ya, syiar-syiar Islam dalam rangka bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan syiar itu, ya, sebagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam Islam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, memberikan contoh beberapa syiar-syiar di dalam agama Islam, syiar-syiar Allah dalam agama Islam dan syariat yang zahir, syariat agama ini yang zahir. Beliau mengatakan keiqamatus salawat fi masajidil jama'at, yakni mendirikan salat di masjid. Ya, ini kan sesuatu yang tampak. Maka hendaknya orang alim melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Ya. Kemudian wa ifsha'is salam lil khawasi wal awam, dan menabarkan salam baik untuk orang khusus ataupun orang umum, yakni tidak membedakan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ya. Dan hendaknya kamu mengucapkan salam baik kepada orang yang kamu ketahui, yang kamu kenal, ataupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan orang-orang untuk berbuat yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Kebaikan. Ya. Wan nahyi 'anil munkar, mencegah manusia dari berbuat kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran, kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaknya dia cegah, dia berantas dengan tangannya, yakni dengan perbuatan. Fa illam yastati' fa bilisan, kalau tidak bisa, tidak mampu dengan perbuatan, dengan tangannya, maka dengan lisan, dengan ucapan. Ya, itu enggak boleh. Ya, haram. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ya, hendaknya ini ditinggalkan dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalaupun dengan lisan juga tidak bisa, ya, banyak segannya, maka setidaknya mengingkari hal tersebut dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan pengingkaran dengan hati itu level yang paling rendah dari bentuk pengingkaran tadi. Ya. Jadi bentuk pengingkaran seseorang dengan hati itu adalah seminimalnya bentuk pengingkaran. Ya, kalau seandainya kita ingin yang lebih afdal, tentunya kita berusaha untuk mengingkari suatu kemungkaran, imma dengan lisan ataupun dengan iya, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Wasabri 'alal adza, ya, bisababi dzalik, lalu bersabar. Ya, karena amar ma'ruf dan nahi mungkar itu merupakan dakwah dan sudah menjadi sunnatullah dalam mendakwahkan yang benar, ya, yang di dalamnya ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, akan melewati, menghadapi berbagai macam rintangan, berbagai macam kesulitan, ya, sebagaimana, ya, kata Waraqah bin Naufal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terlihat tanda-tanda bahwa beliau akan diutus sebagai penutup para nabi dan rasul. Beliau mengatakan, tidak ada seorang pun dari nabi terdahulu yang mendatangkan apa yang akan engkau datangkan nanti illa uzi, kecuali dia akan menghadapi rintangan-rintangan, dia akan diganggu dan disakiti. Ya. Maka ini sudah menjadi sunnatullah bagi orang-orang yang mendakwahkan kebenaran. Yang harus kita lakukan tatkala itu adalah bersabar. Ya, selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah sabar, tentang ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang sabar itu akan dibalas dengan ganjaran yang tidak terhingga. Ya, wasbir ala ma asaba, sebagaimana ayat yang dinukil oleh penulis tadi, dan bersabarlah kamu atas apa yang menimpamu saat engkau menyuarakan kebenaran itu. Ya, tidak takut dengan celaan manusia. Begitu seharusnya seorang alim. Kalau seandainya dia tidak seperti itu, ketahuilah bahwa ilmu dia tidak bermanfaat. Ya. Sadian bil haqqi 'inda salatin, bicara terang-terangan di depan para penguasa. Ya, di depan para sultan, sebagaimana dulu para salaf kita. Ya. Kedekatan mereka dengan penguasa, sultan, tidak menghalangi mereka untuk menyuarakan kebenaran. Mereka tetap teguh dengan perkataan yang benar, meskipun terkadang pahit untuk disampaikan. Namun kalau tidak disampaikan, dikhawatirkan, ya, termasuk bentuk menyembunyikan ilmu, ya, dan menyembunyikan ilmu di dalam hadis disebut ancamannya sangat sangat keras. Ya, badilan nafsahu lillahi la yakhafu fihi lawmata la'im, hendaknya dia menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak takut celaan siapapun yang akan mencela dia. Mau orang berkata, ini si fulan terlalu keras, ini si fulan intoleransi, ini si fulan begini dan begitu, ya, tidak usah didengarkan. Kita telah menyerahkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meminta dari manusia jaza, upah, balasan, wala syukura. Kita tidak minta terima kasih dari mereka. Kita tidak melirik kepada manusia. Kita hanya meminta rahmat, kasih sayang, balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika seseorang ketika berdakwah menyerukan kebaikan, menyuarakan kebenaran, tidak melirik manusia, maka insya Allah dia akan mudah untuk melakukan dua hal yang terakhir yang tadi disebutkan, menyuarakan kebenaran di depan para penguasa dan juga menyerahkan dirinya untuk Allah sehingga tidak takut celaan-celaan manusia. Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam perkataannya yang ma'ruf, ya, ridhon nas ghayatun la tudra. Ya, ridhonya manusia, sebesar apapun usaha kita untuk mencapainya, niscaya dia tidak akan pernah tercapai. Dia adalah suatu tujuan yang sia-sia. Sebahagian manusia redha terhadap apa yang kita lakukan, maka pasti ada sebahagian yang lain yang tidak akan pernah redha. Kalaupun kita berusaha untuk membuat seluruh orang redha, maka usaha tersebut adalah usaha yang tidak akan pernah tercapai. Ya, selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Jamaah, wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, inna dzalika min azmil umur, karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan perkara yang patut dibulatkan tekad untuk melakukannya. Bulatkan tekad kita lalu bersabar, dan bersabar sendiri butuh kesabaran, ya. Untuk bersabar itu sendiri butuh kesabaran, maka kita minta kepada Allah agar dimudahkan untuk bersabar terhadap apa-apa yang menimpa kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mengenai menyuarakan kebenaran di depan para penguasa atau di depan para sultan, ini zaman dulu, ya. Zaman dulu ini merupakan tantangan, ya, tantangan yang berat. Dan pada zaman belakangan ini, zaman kita sekarang ini, tantangan itu bertambah. Menyuarakan kebenaran bukan hanya sulit ketika di depan para penguasa, bahkan banyak para alim yang lebih sulit untuk menyuarakan kebenaran di depan para orang-orang yang dikuasai, yaitu manusia, rakyat biasa, ya. Di depan para penguasa dia senang, ya, menyampaikan kebenaran, tetapi di depan orang kaya yang dekat sama dia, di depan orang yang sering memberinya hadiah, di depan orang yang mulai suka sama dia, di depan jamaahnya yang dia khawatirkan berkurang jumlahnya, kadang, ya, seorang alim terfitnah, sehingga, ya, hal ini, ya, di zaman sekarang ini lebih banyak lagi menguji kesabaran dan menguji iman seorang alim dibandingkan menyuarakan kebenaran, bicara terang-terangan tentang kebenaran di depan para penguasa. Zaman dulu, ya, para orang awam, ya, orang-orang awam, mereka sangat mengagungkan para ulama, sehingga ketika ulama mengatakan ini, mereka sama'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na, kami taat, kami dengar, kami taati, ya. Namun kalau seandainya yang berbicara adalah penguasa, mereka agak sedikit, ya, kadang ada ikhtilaf, ada perselisihan, ada pelanggaran, ya, sehingga seorang alim harus berani menyuarakan kebenaran di depan sultannya, di depan penguasanya, ya. Namun di zaman sekarang ini, orang alim sudah seperti orang yang tidak alim. Perkataan orang alim disandingkan dengan perkataan para reporter, para wartawan, para mufakir, para cendekiawan katanya, para penulis, para penyebar berita, para ekonom, bahkan para olahragawan. Ya, olahragawan mengatakan ini dengan menuliskan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada orang alim yang juga menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, bahkan perkataan olahragawan lebih diterima, lebih dipercayai, padahal berbicara pada yang bukan bidangnya, ya. Sampai segitunya kedudukan orang alim di zaman sekarang ini, ya, kadang tidak didengarkan perkataannya, sehingga tantangan orang alim di zaman sekarang, orang yang berilmu itu lebih besar lagi, dikarenakan para awam, ya, tidak semuanya yang menghormati para ulama, ya, tidak mengetahui dengan benar kedudukan mereka, ya. Allahumma musta'an. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Wa ma kana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhu min al-anbiya alaihi min as-sabr 'ala al-adha wa ma kanu yatahammalunahu fillahi hatta kanat lahumul 'uqbah." Dan apa yang dipegang oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lainnya berupa sikap sabar dalam menghadapi gangguan dan apa yang mereka pikul di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum akhirnya kemenangan berpihak kepada mereka. Hendaknya hal tersebut juga selalu diingat-ingat oleh orang yang berilmu agar mereka kuat dalam menyuarakan kebenaran, agar mudah bersabar dalam menyuarakan kebenaran, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini maksud penulis rahimahullahu taala, selain mengingat firman Allah tadi juga mengingat kesabaran-kesabarannya para nabi dan rasul saat mereka mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan apa-apa yang mereka pikul, mereka dicaci, ya bukan hanya dicaci, mereka kadang diperang, mereka dicari untuk dibunuh, mereka dilempari sampai berdarah-darah, ya itu yang mereka hadapi itu, dan mereka tetap bersabar, ya. Maka celaan-celaan manusia yang sekarang kita hadapi, fitnah-fitnah yang kita dengar, ya, yang itu merugikan kita, maka itu hanyalah, ya, sebahagian kecil dari apa yang pernah dirasakan dan dihadapi oleh para nabi dan rasul, ya, dan juga para salaf terdahulu, ya. Ada yang sampai misalnya dicambuk karena menyuarakan kebenaran, ya, mungkin jarang di zaman sekarang ini. Ada yang sampai mau dibunuh karena menyuarakan kebenaran, mungkin lebih jarang dibandingkan zaman dahulu, ya. Maka lebih mudah lagi bagi kita seharusnya untuk bersabar terhadap apa-apa yang kita hadapi. Kemudian selanjutnya penulis rahimahullahu taala mengatakan, wa kadzalika al-qiyamu bi izhari sunan wa ikhmal al-bid'ah. Begitu juga hendaknya orang alim berusaha untuk menampakkan sunnah-sunnah dan memberantas bid'ah-bid'ah. Wal qiyamu lillahi fi umuri ad-din wa ma fihi masalihul muslimin 'ala at-tariqil masyru'i wal maslakil maqbul. Juga hendaknya, ya, dia menjunjung tinggi urusan agama karena Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mengandung maslahat untuk kaum muslimin di atas jalan yang disyariatkan dan dengan cara yang baik. Kita akan bahas insyaallah setelah mendengarkan adzan isya tentang perkataan penulis ala tariqil masyru' wal maslakil maqbul, yaitu di atas jalan yang disyariatkan oleh agama kita dan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita selalu kemudahan untuk menuntut ilmu. Silakan Imam Azin. I don't know. Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan perkataan Ibnu Jama'ah tentang adab yang keenam. Adab keenam ya, adab keenam bagi seorang alim yang hendaknya diperhatikan oleh seorang alim terhadap dirinya sendiri. Beliau mengatakan ya, وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع. Dan juga hendaknya orang yang alim, yang berilmu, menampakkan sunnah-sunnah, yakni ketika berjalan dia menampakkan sunnah-sunnah saat berjalan, ketika memasuki masjid dia menampakkan sunnah-sunnah ketika memasuki masjid, ketika makan dia berusaha menampakkan sunnah-sunnah ketika makan, ketika berbicara dia menampakkan sunnah-sunnah ketika berbicara, dan lain sebagainya. Dan sunnah yang dimaksud di sini lebih umum dibandingkan apa yang menjadi mustalah di dalam fikih, bahwa sunnah adalah setiap perbuatan yang diperintahkan di dalam syariat yang kedudukannya di bawah wajib, yang apabila dikerjakan oleh seorang hamba maka dia akan mendapatkan pahala kalau seandainya dia kerjakan dalam rangka taat kepada syariatnya, dan apabila dia tinggalkan maka dia tidak mendapatkan dosa. Namun sunnah yang dimaksud di sini adalah setiap yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan, ataupun sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah sunnah. Jadi sunnah, kita ulangi lagi, ma jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyatin. Ya, sunnah yang dimaksud adalah yang hendaknya seorang alim berusaha untuk menampakkan ya, menampakkan, mendakwahkan sunnah-sunnah tersebut adalah setiap yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan, atau sifat karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sifat yang dimaksud adalah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun hal-hal yang sudah Allah ciptakan Nabi seperti itu. Ya, rambutnya seperti apa, hidungnya seperti apa, mukanya seperti apa, kulitnya seperti apa. Riwayat-riwayat tentang itu, maka itu juga disebut sebagai sunnah. Nah, berusaha untuk menampakkan ini, wa ikhmalil bid'ah, dan berusaha untuk memberantas segala bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak didatangkan di dalam syariat. Ini adalah perkara mengada-adakan sesuatu yang baru, dan itulah yang disebut sebagai bid'ah. Dan bid'ah, untuk menghukumi suatu apakah dia bid'ah atau tidak, memiliki kaedah-kaedah dan tawabitnya yang harus dipelajari secara mendalam. Ya, ketika seorang alim paham bahwa perkara itu adalah bid'ah, baik bid'ah dalam akidah maupun bid'ah dalam ibadah, maka dia berusaha untuk mencegah hal tersebut, berusaha untuk memberantas hal tersebut agar tidak berkembang di masyarakat. Ya. Juga kata penulis rahimahullah ta'ala, wal qiyamu fi umur din wa ma fihi masalihul muslimin, dan hendaknya juga seorang alim berusaha untuk selalu menjunjung tinggi urusan-urusan agama, mendahulukan apa-apa yang di dalamnya terdapat maslahat kaum muslimin, berusaha selalu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Ini misalnya butuh dibangun masjid di sini, berusaha untuk membangunnya agar kaum muslimin bisa berkumpul di situ untuk melaksanakan salat, bisa berkumpul di situ untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul di situ untuk mengangkatkan kebodohan dan lain sebagainya. Ini butuh ini, agar terpenuhi kebutuhan kaum muslimin, yang mana kebutuhan ini adalah sesuatu yang mendesak dan darurat, berusaha untuk memikirkan hal tersebut. Ala tariqil masyru'i wal maslakil maqbul. Namun kata penulis rahimahullahu taala, di atas jalan yang disyariatkan di dalam Islam, yakni jalan yang benar sesuai dengan syariat Islam, dan juga wal maslakil maqbul, dengan cara yang baik. Maqbul itu asalnya dari tabiat. Maksud tabiat bahwa apa yang kita lakukan terkadang sesuai dengan syariat, tetapi menyalahi cara yang benar. Contoh dakwah. Dakwah itu sendiri, menyuarakan kebenaran itu sendiri adalah sesuatu yang baik. Namun tatkala terkadang cara yang sudah benar sesuai syariat itu menyalahi tabiat. Menyampaikan hal yang benar tetapi di waktu yang tidak tepat misalnya, atau tidak ke orang yang tepat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat terkadang menegur para sahabat yang mereka menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak dipahami oleh audiennya, mungkin karena caranya yang mungkin dengan cara yang di atas level mereka. Ini depan ini yang ngaji adalah para petani, para guru, namun dengan bahasa yang tidak dipahami kecuali oleh mahasiswa. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti ini ditegur, atau para sahabat, mereka kadang mengatakan, aturidu an yukadzaballahu wa rasuluh, apakah kamu ingin dengan cara seperti ini Allah Subhanahu wa taala malah nanti didustakan, rasul malah didustakan, orang-orang malah bukan berbondong-bondong untuk mengikuti sunnah, namun berbondong-bondong untuk lari dari ustaz-ustaz sunnah. Kenapa? Caranya yang tidak baik. Maka Ibnu Jamaah mengatakan bahwa mendakwahkan yang benar, menyuarakan yang benar, melakukan yang benar dalam rangka dakwah itu juga harus sesuai dengan syariat Islam dan juga sesuai dengan tabiat. Sesuai dengan tabiat yang dimaksud adalah dengan cara yang hikmah dan baik. Ya, dengan cara yang tepat. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini, dua perkara ini merupakan syarat yang lazim. Syarat yang harus ditempuh seorang yang alim tatkala mereka ingin menampakkan syiar-syiar agama, syiar-syiar Islam, syariat-syariat Islam. Ketika mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, maka dua syarat tadi harus diperhatikan. Sesuai caranya itu dengan syariat Islam dan juga tidak menyelisihi tabiat. Yakni maksudnya adalah dengan cara yang baik, bukan kita menghindari perkara-perkara yang menyelisih, selalu menghindari perkara-perkara yang menyelisihi adat, tidak. Ya. Namun kita berusaha untuk menyuarakan hal tersebut, untuk melakukan hal tersebut dengan cara-cara yang baik, ya. Dan makna ini yang pernah disampaikan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tatkala beliau berkata di dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah, di antara perkataan beliau dan adalah tatkala beliau menceritakan tentang jalan yang ditempuh atau metoda yang ditempuh oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam amar ma'ruf dan nahi munkar ini, beliau mengatakan wa yarawna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar 'ala ma tujibuhu syariah, bahwa mereka memandang amar ma'ruf dan nahi munkar itu hendaknya sesuai dengan cara yang disyariatkan di dalam Islam, yakni tidak menyelisihi syariat kita. Jangan sampai kita amar ma'ruf dan nahi munkar tetapi dengan cara yang tidak disyariatkan atau menyelisihi syariat Islam, atau mungkin ya sesuai dengan hawa nafsu kita, ya, atau sesuai dengan pemikiran-pemikiran manusia yang dianggap baik, ya, ini hendaknya dijauhkan. Kemudian beliau mengatakan wala yarda min af'alihi al-zahirati wal-batinati bil-ja'izi minha bal ya'khudu nafsahu bi-ahsaniha wa akmaliha. Ini juga catatan yang penting, baik bagi orang yang alim ataupun bagi orang yang menganggap dirinya masih belajar. Ya, insyaAllah tidak bosan ya mendengarkan bab pertama, kedua, ketiga ini, karena memang kita masih membutuhkan banyak majlis hanya untuk berbicara tentang adab-adab orang alim. Namun ketika Ibnu Jamaah membahas tentang adab-adab orang alim, bukan berarti adab-adab tersebut hanyalah adab-adab yang butuh diperhatikan oleh orang alim saja. Banyak pelajaran yang bisa diambil atau adab-adab yang bersyarikat di situ antara alim sama muta'alim, yang bersyarikat di situ antara orang yang sudah berilmu atau orang yang masih dalam tahap belajar. Di antaranya adalah ini. Penulis mengatakan wala yarda, dan hendaknya dia tidak reda, tidak rela, min af'alihi zahirati wal batinah bil ja'izi minha, menerima apa yang sekedar boleh dari perbuatan-perbuatannya yang lahir dan batin. Pokoknya dalam hal-hal ada yang boleh, ada yang lebih afdal, yang penting ini boleh saya lakukan ini, ya, hendaknya tidak merasa cukup dengan yang boleh saja. Kalau ada kita mengetahui sesuatu yang lebih afdal daripada itu, maka hendaknya kita berusaha untuk melakukan yang lebih afdal, bukan cukup boleh, ya, ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim atau dalam bahasa sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu disebutkan, ya, banyak hal-hal ini disebutkan, ini adalah sesuatu yang afdal, ya, tapi kalau melakukan ini dinafikan haraj, yakni la haraj, ya, bahasanya la haraj, tidak masalah, berarti boleh. Mana lebih afdal, kita mengambil yang afdal atau yang sekedar la haraj, ya, tidak ada dosa baginya, yakni boleh. Tentu yang lebih afdal kita mengerjakan yang afdal, dan tidak rela diri kita selalu minum yang boleh, boleh, boleh dalam setiap perkara. Ya, ketika diingatkan, ya ini masalah afdaliyah, kan ini boleh. Ya, setiap perkara yang ada yang lebih afdal, ada yang bolehnya, dia milih yang boleh tersebut. Yang penting cukup, yang penting tidak melanggar, yang penting tidak apa namanya dikenai dosa. Ya, masbuk boleh nggak ya? Silakan masbuk. Ya, kalau seandainya ada keperluan sehingga membuat Anda masbuk, maka itu adalah sesuatu yang boleh. Tapi lebih afdolnya Anda berada di sini ketika imam sudah mengumandangkan takbir, ya, atau bahkan ketika muadzin mengumandangkan azannya. Ya, boleh nggak kalau saya ini misalnya melakukan apa namanya zikir, misalnya zikir dengan apa namanya tasbih, ya, boleh saja. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqilu tasbihahu, dengan beliau bertasbih, berzikir dengan ini namanya ruas-ruas jarinya. Kecuali kalau seandainya apabila dia melakukan tasbih, maka zikirnya kepada Allah lebih banyak dibandingkan kalau dia menggunakan tangan-tangannya. Maka guru kami mengatakan tentunya memakai alat tasbih ini lebih afdal. Kenapa? Karena tujuan, ya, yang diminta itu adalah semakin banyak seseorang berzikir, maka tentu semakin baik. Di antara orang ada yang dia kalau berzikir dengan tangan mungkin tidak sanggup banyak misalnya, tapi kalau dengan alat tasbih tadi dia lebih bersemangat misalnya, tentu saat itu lebih afdal. Artinya kalau keadaannya bukan seperti ini, dia bisa pakai tangan, dia bisa pakai tasbih, maka tentu menggunakan tangan itu lebih afdal karena lebih mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak saya minum sekali teguk begitu saja? Boleh. Tapi jangan redho sampai di situ. Kalau bisa ikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minum yatanaffasu marrataini aw thalathan. Beliau meneguk dua kali atau tiga kali. Nah, hal-hal yang seperti ini hendaknya seorang alim dia tidak redho dengan yang sekedar boleh dari perbuatan-perbuatannya yang zahir ataupun yang batin. Bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha, hendaknya mengambil untuk dirinya apa yang paling baik dan yang paling sempurna. Ya, yang paling baik seperti apa? Ya, boleh enggak saya melakukan zikir, membatasi jumlah zikir itu sekian untuk setiap harinya? Ya, di antara ulama ada yang mengatakan itu beda. Tapi Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan itu boleh-boleh saja. Karena bukan itu yang menjadi tujuan ibadah dia adalah zikir itu. Adapun bilangan-bilangan ini supaya dia bisa menguatkan dirinya untuk bisa berzikir dengan jumlah-jumlah ini. Namun itu sekedar boleh. Yang lebih afdal adalah kita berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengizamkan, mengharuskan diri kita membaca zikir tertentu di hari tertentu dengan jumlah tertentu, meskipun zikir-zikir tersebut adalah zikir-zikir yang mutlak. Hal-hal ini yang dimaksud oleh penulis rahimahullahu taala, enggak sekedar oh itu boleh, ada cukup. Ya, jangan merasa cukup dengan yang sekedar boleh kalau seandainya ada yang lebih sempurna dan lebih afdal daripada itu. Kemudian beliau melanjutkan, fa innal ulamaa humul qudwah. Di antara alasannya adalah dikarenakan para ulama mereka adalah qudwah. Ya, contoh dan suri tauladan bagi jamaahnya. contoh dan suri tauladan bagi murid-muridnya, sehingga dia harus mencontohkan sesuatu yang paling paling bagus, menampakkan sesuatu yang paling afdal. Waqad yuraqibuhum afwan wa ilaihimul marja'u fil ahkam wa hum hujjatullah ta'ala 'ala al-awwan. Selain mereka itu adalah qudwah bagi para muridnya, bagi orang-orang awam, ya, mereka juga adalah, ya, acuan dalam hukum. Mereka menjadi referensi dalam hukum agama ini. Ketika mereka ditanya, ya, mereka bisa menjawab, inilah yang lebih afdal karena mereka biasa melakukan itu. Ya, masa setiap ditanya, Ustaz boleh enggak ini? Boleh. Sekedar mengatakan boleh, tapi tidak bisa mengarahkan ini loh yang lebih afdal. Meskipun ini boleh, tapi ini lebih afdal dan lebih sempurna. Mereka merupakan rujukan di dalam hukum-hukum ini. Mereka adalah qudwah. Wa hum hujjatullah ta'ala 'ala al-'awam, dan mereka adalah hujjah Allah terhadap masyarakat. Ya. Wa qad yuraqibuhum bil akhdhi 'anhum man la yanzurun wa yaqtadi bihadihim man la ya'lamun. Dan boleh jadi, ya, terkadang pihak yang tidak memiliki pertimbangan mengawasi mereka untuk mengambil dari mereka, yakni awalnya tidak terlalu memperhatikan ustaz ini, tapi suatu ketika, ya, mereka mungkin mengawasi, penasaran saya bagaimana sih ceramah ustaz fulan ini, apa sih yang diajarkan oleh ustaz fulan ini. Rupanya ketika, ya, pas waktu dia mengawasi orang alim ini sekedar menyampaikan ini boleh, tidak mengarahkan orang-orang untuk yang lebih afdal, sehingga yang mendengar akan mengikuti apa yang disampaikan oleh orang alim tersebut, mencukupkan diri mereka dengan apa yang tadi dianggap oleh orang alim itu sebagai sesuatu yang boleh, ya, tanpa mengetahui ternyata ada yang lebih afdal dari yang sekedar boleh tadi. Ya, wa yaqtadi bihadihim man la ya'lamun. Dan terkadang ada orang-orang yang mengetahui, ada orang-orang yang meneladani mereka dari orang-orang yang tidak mengetahui, yakni orang-orang yang masih kurang ilmunya. Mereka merasa saya harus meneladani orang yang saya akui keilmuannya, ya. Mereka sudah menetapkan ustaz fulan lah yang saya ikuti, ya. Pendapat-pendapat beliau saya akan ikuti, arahan-arahan beliau saya akan ikuti. Nah, maka lebih baiknya seorang alim selalu berada di atas keadaan yang paling sempurna, sehingga yang mengikuti mereka mengikuti, ya, cara beragama yang sempurna, ya. Kemudian penulis rahimahullahu taala, ya, mengatakan, ya, di paragraf yang terakhir dari adab yang keenam ini, wa'ida, ini adalah kalimat yang sangat patut untuk ditulis dengan tinta emas. Apa kata penulis? Wa'ida lam yantafi'il alimu bi'ilmihi faghairuhu ab'adu minal intifa'i bihi. Kalau seandainya orang alim saja, ya, tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu dia, maka tentunya orang lain lebih tidak mendapatkan manfaat lagi dari ilmu dia. Seharusnya ilmu dia tentang ini itu lebih afdal dibandingkan ini. Itu membuat dia mengerjakan yang afdal. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau seandainya dia meninggalkan itu, artinya dia tidak mengambil manfaat dari ilmu dia. Kalau seandainya ilmu dia tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri, maka tentu orang lain yang mendengar dia, yang menjadi murid dia, yang menjadi jamaah dia, lebih sulit lagi untuk mendapatkan manfaat dari ilmunya tersebut. Ya, dan sejatinya ilmu itu adalah yang bermanfaat. Padahal inti dari ilmu itu adalah yang bermanfaat. Kalau seandainya manfaatnya tidak dapat dicapai baik oleh diri kita ataupun oleh orang-orang yang kita ajarkan, maka tidak ada manfaat dari ilmu itu sama sekali. Ilmu tersebut adalah ilmu yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam doanya, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. disebutkan ya, oleh Al-Marwudi ya, bahwa majlisnya Imam Ahmad Abu Abdillah Ahmad Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal, yaitu salah satu imam dari imam yang empat yang madhab fikihnya disebut sebagai madhab Hanbali rahimahullahu ta'ala, majlis beliau dihadiri oleh 5,000. Kana yahduru 5,000, majlis beliau itu sampai 5,000 yang menghadirinya. La yaktubuna syai'an, namun yang hadir di majlis beliau tidak seorang pun yang menulis. Apa yang mereka lakukan? Wa innama yanzuruna ila hadihi wa samtihi wa khuluqihi rahimahullahu ta'ala yaqtaduna bihi wa yasiruna bisayri. Yang mereka lakukan memperhatikan petunjuk ya, perangai, perilaku, akhlak yang tampak dari dirinya Imam Ahmad, kemudian mereka tiru ya, dan mereka berjalan di atas petunjuk, di atas perilaku dan adab serta akhlaknya Imam Ahmad ya. Sehingga ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang bermanfaat, yang membuat murid-muridnya itu mendapatkan manfaat dari ilmu beliau, dan perilaku adab yang tampak dari beliau itu merupakan bekas dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya, tentang inti dari ilmu itu adalah manfaatnya, bahwa kalau seandainya ilmu itu tidak bermanfaat, maka ilmu itu adalah percuma, ya sia-sia. Ilmu itu tidak bermanfaat. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, laisal ilmu ma hufidh al ilmu ma nafa. Ilmu itu bukan sekedar yang dihafal, bukan sekedar yang kita hafal. Saya tahu bahwa salat 5 waktu itu hukumnya wajib, namun bermanfaat tak ilmu tersebut? Kenapa tidak membuat kamu ke masjid melaksanakan sholat, atau bahkan sholat di rumah atau tidak sholat? Padahal tahu, kenapa tidak bermanfaat? Ya sekedar hafal saja. Tahu tak bahwa ya, di antara ya, rukun Islam ya, itu adalah membayar zakat, menunaikan zakat. Kamu bayar tak zakat kamu? Perhatian tidak sama masalah pembayaran zakat ini? Tidak. Kenapa? Ilmunya tidak bermanfaat. Maka yang paling penting bukan kita menguasai suatu ilmu, bukan kita tahu ini dan itu, namun yang paling penting adalah bagaimana ilmu yang kita ketahui tersebut membuat kita beramal, membuat kita tambah dekat kepada Allah, membuat kita takut kepada Allah, bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang sekitar kita. Ya. Ada perkataan dari Abu Umar Al-Maqdisi, ya. Perkataan ini perkataan yang terkenal, ya. Dan beliau merupakan salah satu dari ulama madhab Hanbali. Ya, madhab yang diusung oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, "An-nasu yaquluna al-ilmu ma wa'ahu as-sadr." Orang-orang mengatakan ilmu itu sejatinya adalah yang dihafal. Ya. Ini bagus, merupakan motivasi agar para penuntut ilmu menghafal apa yang mereka pelajari. Karena sejatinya perkara ini juga penting. Bagaimana seseorang bisa mengingat ilmu-ilmu yang telah dia pelajari kalau bukan dengan menghafal? Ya, kalau bukan dengan menghafal, bahkan ilmu yang dihafal itu yang mungkin akan lebih bermanfaat, yang akan banyak mendatangkan manfaat bagi kita. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin menukilkan dari perkataan gurunya Syekh As-Sya'bi rahimahullahu taala, ya, qara'na katsiran wa hafidna qalilan fantafa'na bima hafidna akthar min intifa'ina bima qara'na. Kami baca banyak yang kami baca, mungkin sehari satu buku tebal bisa dibaca, begitu juga hari-hari seterusnya. Tapi kami kalau hafal sedikit saja, sedikit hari ini, sedikit besok, sedikit lagi di hari-hari setelahnya, lalu apa kata Syekh Abdul Rahman As-Sya'di, Syekh Nasir Abdul Rahman As-Sya'di, beliau mengatakan fantafa'na bima qara'a bima hafizna, tapi manfaat yang kami dapatkan dari apa yang kami hafal itu lebih banyak dibandingkan apa yang sekedar kami baca. Sekedar dibaca berlalu begitu saja, sekali lalu saja kata orang Melayu. Tapi kalau yang dihafal, ya, itu lebih lama lengketnya. Nah, motivasi ini benar. Tetapi orang-orang yang mengandalkan hafalannya saja, ilmunya itu hanya di sini tapi tidak berbuah amalan, itu juga tercela. Makanya kata Abu Umar Al-Maqdisi, orang-orang mengatakan tentang pentingnya menghafal, al-ilmu ma wa'ahu sadru, ilmu itu adalah yang ada di dalam dada, di dalam kepala yang dihafal. Wa ana aqul, dan aku katakan, al-ilmu ma dakhala ma'akal qabar, ilmu itu adalah yang bisa masuk bersama kamu di kuburan. Artinya yang bermanfaat, ya, ilmu yang menyelamatkan kita dalam kuburan, berarti ilmu kita bermanfaat. Ilmu yang membuat kita kokoh, ya, menjawab pertanyaan malaikat, berarti ilmu kita bermanfaat. Ilmu yang membuat kita anak, ilmu yang membuat anak-anak soleh sepeninggal kita mendoakan kita, berarti ilmu kita bermanfaat. Ya, itu dia sejatinya inti daripada ilmu yang bermanfaat, yang setiap pagi diminta oleh Allah, diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kenapa yang diminta ilmu yang bermanfaat dulu, baru rezeki, baru amal yang diterima? Karena tanpa ilmu yang bermanfaat, seseorang tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Tanpa ilmu yang bermanfaat, seseorang tidak akan dapat mampu mengerjakan amalan-amalan dengan syarat-syarat sehingga amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benar enggak perkataan yang mengatakan urusan Allah itu kita enggak tahu apakah amalan dia diterima atau tidak, enggak usah urus orang lain. Ya. Perkataan ini benar, tetapi syariat telah menetapkan, tidak telah menetapkan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang kalau seandainya aturan ini dikerjakan, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Ya. Apakah benar diterima? Itu maksudnya adalah apakah benar sesuai dengan aturan tadi amalan kita atau tidak? Terkadang kita tidak tahu. Ya. Terkadang kita tidak tahu. Namun Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan syarat-syarat ini. Bagaimana cara kita mengetahui syarat-syarat tersebut kalau tidak dari belajar? Oh, ternyata setelah belajar kita tahu bahwa amal yang mutaqabbal, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah amalan yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat. Banyak orang yang melakukan amalan tapi tidak ikhlas, atau bahkan melakukan suatu amalan dengan ikhlasnya minta ampun, sangat ikhlas, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Apakah semua yang melakukan itu melakukannya dengan sengaja? Tidak. Bahkan banyak yang melakukan itu karena kejahilan mereka. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat diiringi dengan usaha, kita betul-betul belajar. Ya. Kita betul-betul belajar, duduk di majelis ilmu, dan untuk duduk di majelis ilmu belajar, apalagi yang dipelajari adalah ilmu syariat yang akan mendatangkan banyak manfaat, itu butuh kesabaran dan tidak diragukan lagi, butuh kesabaran. Ya, hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan yang membuat kita jadi mudir, yang membuat kita diangkat menjadi DPR, bukan yang memberikan kita kedudukan, yang mengangkat kedudukan kita di antara manusia, yang membuat kita kaya, bukan itu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang membuat kita merasa cukup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bertakwa, menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka seluruh manusia itu sejatinya adalah sengsara, kecuali para ulama, kecuali orang-orang yang berilmu. Betul atau tidak? Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, sering-sering baca surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berilmu. Karena tidak ada yang menghantarkan kita kepada iman kecuali ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Paragraf yang terakhir, bukan paragraf, kalimat yang terakhir, penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Walihada 'azumat zallatul 'alim lima yatarattabu 'alayha min al-mafasid liqtida'in nas bihi." Sehingga ketergelinciran seorang alim, ketergelinciran seorang guru, ketergelinciran seorang ustaz, ketergelinciran seorang tokoh agama itu merupakan sesuatu yang azim, sesuatu yang dahsyat, sesuatu perkara yang besar. Kenapa? Karena efeknya, mafsadat yang mengikutinya setelah itu. Kenapa? Manusia mengikuti mereka. Ya, kalau seandainya gurunya salah, maka murid akan ikut salah. Ya, apa peribahasa kita dulu, guru kencing berdiri, murid kencing bernyanyi. Ya, mafsadatnya akan besar. Ya, kalau guru kencing berlari, ya, maka muridnya akan minimal meniru. Ya, lebih parahnya mereka akan kencing sambil sentuh mungkin. Ya, maka kesalahan, ketergelinciran seorang alim itu suatu yang besar. Kenapa? Mereka adalah peluang. Mereka dilirik, mereka dilihat, mereka diikuti. Maka ditekankan orang-orang yang alim itu untuk menampakkan sunnah-sunnah, menjauhi bid'ah, agar mereka melakukan sesuatu yang lebih afdal dibandingkan sekedar boleh, agar mereka senantiasa berusaha untuk di atas kebenaran agar kerusakan bagi alam. Ya, karena yang mengikuti dia bukan satu orang, dua orang, tapi mungkin banyak, 5,000, ratusan atau jutaan, sehingga akan banyak menyesatkan orang pula, sehingga banyak mafsadat, keburukan, mudarat yang mengikuti dia setelah ketergelinciran tersebut. Kita cukupkan sampai di sini dulu, dan insyaallah kita akan lanjutkan adab yang ketujuh pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kemudahan untuk meniti